Apa hukumnya nikah siri dalam kurung tunangan? Apa nikah siri itu tunangan? Nah, ini perlu definisi ya. Definisi ada kaidah mengatakan al-hukmu far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai' far'un tasawwurihi. Untuk menghukum sesuatu itu cabang dari menggambarkan sesuatu. Kita harus mengerti penggambarannya dulu gimana, baru kita bisa menghukumi. Apa itu nikah siri dalam kurung tunangan? Apa itu tunangan? Hah? Apakah tunangan identik dengan pacaran? Sama enggak? Hah? Sama enggak? Oh, beda. Tunangan itu apa? Setahu saya nikah siri nikah rahasia, sembunyi-sembunyi, iya kan? Nah, misalnya enggak laporan. Hah? Tidak dicatat oleh pemerintah misalnya. Enggak dicatat. Itu apa hukumnya? Ya tergantung nikahnya sah apa enggak. Kalau terpenuhi syarat-syarat pernikahan, ada walinya, kemudian ada walimahannya. Nah, ya asal hukumnya sah. Kalau itu yang dimaksud nikah siri, meskipun tidak dicatat oleh petugas. Nah, karena itu sifatnya formalitas yang ada di pemerintahan. Namun secara syar'i hukumnya sah. Tapi kalau yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah tanpa wali, itu juga sebagian memahami seperti itu. Nah, ada sebagian dari daerahnya, di tempat yang jauh, dari Balikpapan misalnya, lulus SMA berangkat ke Jawa, kuliah. Kuliah di Jogja, di mana, di Bandung. Nah, sebelumnya gak pakai jilbab. Begitu kuliah, dengar-dengar ada pengajian. Akhirnya, lama-kelamaan, sadar. Pakailah dia jilbab. Jilbabnya besar lagi. Mungkin wajahnya pun sampai ditutup. Pulang, ya seneng aja keluarganya. Alhamdulillah, anaknya sadar. Nah, berangkat lagi. Lanjut lagi kuliahnya. Lanjut lagi kuliah. Pulang. Setahun, dua tahun, tiba-tiba pulang, loh, pulangnya kok sama laki-laki? Kaget orang tuanya, ini siapa ini? Ini bu, ini suami saya, subhanallah. Kapan nikahnya? Orang tuanya gak diberitahu. Ternyata nikahnya sama imamnya. Dia wajib membaiat kepada imamnya. Man mata walaysa fi unuqihi bai'a mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati yang tidak berbaiat kepada imamnya, mati jahiliyah. Biasanya seperti ini model-model NII ya, dan yang semisalnya ya, yang suka bergerak bawah tanah tanpa sepengetahuan orang tuanya, nikahnya pun bawah tanah. Jadi ma'asyarakat rahimakumullah, ya, kalau yang seperti ini kondisi ini kesesatan. Ini kesesatan. Kalau yang dimaksud nikah siri yang seperti ini tidak dibenarkan tanpa wali ya. Kadang-kadang didoktrin. Ya, orang tua kamu itu sudah kafir sehingga perwalian sudah jatuh. Sudah, ini ada ustadz kami yang jadi wali, sudah terdoktrin seperti itu, menganggap itu sah-sah saja. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nikaha illa bi wali, tidak ada nikah kecuali dengan wali dari mahramnya. Nah, ini kalau yang dimaksud nikah siri seperti ini, maka ini batil karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan.